Music Production. Di Esa. Dalam Pak Klowo. Tambah handsome, Pak. Bermakna tadi baris kata-kata ataukah hanya di bibir saja? Sungguhkan rindu yang engkau pamerkan, ataukah sekadar lakonan?